Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahaya tentang dosa-dosa yang berasal dari lidah atau lisan dari kitab Afatul Lisan Fidail Kitab wa Sunnah karya Sa'id ibn Ali ibn Wahhab Al-Qahtani hafizahullahu taala. Kita masuk pada fasal yang baru tentang masalah di antara dosa lisan adalah perdebatan. Pembahasan yang pertama adalah al-jidal bi batil. Debat membela yang salah. Ya, al-jadalu adalah al-lududu fil khusumah, adalah berlebihan dalam tengkar, wal-qudrah alaiha dan menguasai dan memenangkan pertengkaran. Dari kata-kata jadala, ya, kemudian mujadalatan wa jidalan, maknanya adalah khasama, adalah berdebat, bima yusghil an dhuhril haq, dengan perkara, dengan hal yang menyibukkan dari nampaknya kebenaran dan benarnya kebenaran. Nah, secara umum debat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah debat yang mahmud, tengkar dan debat yang terpuji dan terpuji. Itulah semua perdebatan yang tujuan dan maksudnya adalah ayatul haqqa, menguatkan kebenaran, menampakkan yang benar sebagai hal yang benar. Aw sala ilaihi, atau perdebatan yang mengantarkan kepada kebenaran. Ini lebih tepat namanya diskusi dalam bahasa Indonesia. Perdebatan yang mengantarkan kepada kebenaran itu diskusi. Biniatan salihatin khalisatin, dengan niat yang baik, niat yang tulus, dan dengan cara-cara yang benar. Ya, maka debat yang terpuji itu kalau tidak dalam rangka membela yang benar, menampakkan yang benar itu benar, ada perdebatan atau diskusi dalam rangka mencari yang benar. Dan ada dua syarat pokok untuk supaya menjadi debat yang terpuji, niatnya benar. Kemudian yang kedua, caranya benar, dengan penuh adab, dengan penuh etika, tidak kemudian tolak ukur menangnya yang paling keras suaranya, namun dengan penuh etika. Sebagaimana firman Allah, dalil kalau ada debat yang terpuji dan diperintahkan, ada dua ayat, udda'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia pada jalan Rabbmu. Ajaklah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang dituju, ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kaidah mengatakan apa yang ditujukan kepada nabi itu berlaku untuk semua umat. Maka ini adalah perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan kaidah perintah untuk seluruh umat, ila sabili rabbika, ajaklah pada jalan Tuhanmu. Di sini tidak disebutkan objek siapakah yang diajak. Kaidah tafsir mengatakan hasbul ma'mul yufidul umum. Dibuangnya sasaran kata kerja itu menunjukkan kalau makna yang diinginkan adalah umum. Sehingga udha'u ila sabili rabbik, maka ajaklah semua manusia yang bisa untuk diajak dan layak untuk diajak, ajak mereka untuk menuju jalan Tuhanmu, yaitu Islam, bil hikmah, dengan hikmah, wa ma'idatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, yaitu tarhib wa tarhib, menakut-nakuti dan memotivasi, wa jadilhum billati hiya ahsan. Dan ini yang jadi mahalu syahid, wa jadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah mereka dengan menggunakan cara-cara yang lebih baik. Artinya lebih baik kualitas argumennya, lebih baik adab dan etikanya, lebih tenang dan seterusnya. Maka ada debat yang diperintahkan dan dipuji dan dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Ya, maka Allah sampaikan dalam ayat ini ada tiga metode dakwah yang kata Ibnu Qayyim metode ini berlaku untuk jenis manusia yang berbeda. Untuk manusia yang pertama adalah manusia yang blank, manusia yang kosong, manusia yang polos, yang dia adalah orang yang mudah untuk menerima kebenaran tanpa pembangkangan dan penentangan. Maka cara yang berlaku untuknya adalah hikmah. Maka ajak dia pada kebaikan, sampaikan dalilnya, ini adalah satu hal yang baik, dalilnya demikian. Sampaikan padanya ini satu hal yang jelek, mari kita jauhi, dalil kalau sudah jelek adalah demikian. Karena dia orang yang polos, dia orang yang blank, maka dia akan menerimanya. Kemudian mu'idhatul hasanah maknanya adalah tarhib wa tarhib, memotivasi dan menakut-nakuti. Maka ini adalah metode yang ditujukan kepada orang yang sudah ngerti namun agak ceroboh, suka tidak beramal padahal dia ngerti. Dia sudah ngerti sholat berjamaah untuk laki-laki hukumnya wajib, yang buta saja tidak boleh sholat di rumah apalagi yang melek. Dia sudah ngerti hal tersebut namun kadang dia tinggalkan sholat berjamaah. Maka orang ini perlu kemudian diberi mu'idhatul hasanah, tarhib wa tarhib, diberi motivasi namun di sisi yang lain juga ditakut-takuti. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang memiliki dalih, memiliki subhat. Yang ketika dia didakwai maka dia akan memberikan bantahan dan sanggahan berdasarkan dalih-dalih yang dia miliki. Maka berlaku padanya metode yang ketiga, wajadilhum bilatih ya ahsan. Debatlah dengan cara yang lebih baik. Lebih baik di sini mencakup lebih baik dalam adab dan etika, lebih baik dalam kualitas hujah dan argumen. Maka debat yang diperintahkan itu kalau argumennya seimbang sama kuat, yang nanti kemudian otot-ototan, itu tidak disyariatkan. Kita mendebat. Karena kualitas hujah kita, alasan kita sama alasan dia imbang. Nanti yang terjadi cuma keras-kerasan teriakan. Karena alasannya sama-sama kuat. Kecuali kalau kita punya alasan yang jauh lebih kuat daripada alasan yang dia miliki, nah itu silahkan bantah. Silahkan bantah, paparkan dan bawakan alasan dan argumen yang jauh lebih baik daripada argumen yang dia miliki. Dan catatan penting berkenaan dengan ayat ini yang Allah katakan adalah wajadilhum bilatiya ahsan. Ini pakai hak dan haknya itu bukan pakai khak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wajadilhum bilatiya ahsan. Ahsan artinya yang lebih kasar. Ahsan artinya yang lebih kasar. Sinnya tebal kemudian haknya jadi khak. Jadi kata-kata khusyan artinya kasar. Maka perhatikan bahasanya yang Allah perintahkan adalah wajadilhum billati ya ahsan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wajadilhum billati ya ahsan. Kalau jadilhum billati ya ahsan semua orang bisa, tinggal menyusun kamus caci maki. Kamu dirasa ngeyel, goblok ini. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jika mendebat dan membantah itu dengan caci maki, semua orang bisa. Semua orang bisa. Asal dia bisa ngomong, bisa. Asal dia tahu daftar kosakata, kata-kata yang kasar, dia bisa. Semua orang bisa. Yang debat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang adalah debat yang ilmiah. Debat-debat yang kepala boleh panas, telinga boleh panas, namun kepala tetap dingin. Dapat dengan kemudian argumen-argumen yang dia akan lontarkan kalau argumennya adalah argumen yang mematikan. Dia tidak akan kemudian elayan di satu titik. Maka contoh debat Bilatiya Ahsan adalah debatnya Ibrahim dengan Nemrut. Ketika Ibrahim mengatakan bahasanya Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka Nemrut kemudian, saya juga bisa. Kemudian dia datangkan orang dari penjara, dua orang dari penjara, dan yang satu kemudian penggal itu, kemudian dia penggal, kemudian yang satu sana kamu bebas karena kamu kembali. Ya. Nah, maka kemudian Nemrut mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ini yang saya perintahkan Al-Ghujo untuk nebas, dia mati. Yang tak suruh kemudian kembali, dia hidup. Maka saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, maka Ibrahim itu tidak kemudian ribut di sini. Ribut di sini. Meskipun boleh jadi seandainya Ibrahim mendebat itu bisa, namun nanti cuma akan ribut di situ. Kamu tidak menghidupkan dan mematikan, kamu membunuh dan membiarkan hidup. Yang namanya menghidupkan itu mati kemudian menghidupkan. Nah, Tuhanku bisa, kamu enggak. Nanti Nemrut bilang, ya ini kan juga tetap menghidupkan juga. Makanya akan debat panjang di masalah itu. Nanti akan memperdebatkan apa itu pengertian menghidupkan. Nanti debat linguistik nanti jadinya. Apakah ini menghidupkan ataukah tidak? Panjang di situ. Perlu ahli bahasa. Maka Ibrahim meninggalkan argumen itu. Dia kemudian bawakan argumen yang lebih baik. Yo, kalau begitu ya sudah, anggap saja itu Anda memang benar seperti itu. Maka sesungguhnya Tuhanku itu mendatangkan matahari dari timur kemudian menenggelamkannya di barat. Maka jika engkau memang Rabbul Alamin, coba dibalik. Apa sulitnya kalau itu memang Tuhan semesta alam? Engkau adalah penguasa jagat raya. Engkau balik saja. Besok pagi saya janjikan matahari terbit dari barat dan akan tenggelam ke timur. Fabuhitan lati kafar. Maka terbungkamlah orang kafir. Terbungkam, enggak bisa kemudian ngasih jawaban. Karena dia mengaku sebagai Rabbil Alamin, penguasa jagat raya. Dia yang menguasai jagat raya. Maka harusnya mudah baginya untuk mengubah-ubah keadaan. Dan dia diam saja karena memang dia tidak, memang karena dia adalah sekedar makhluk biasa. Maka Ibrahim meninggalkan argumen yang pertama dan menggantinya dengan argumen yang lebih baik. Itu adalah wajadil hum bilati ahsan. Wal mujadalah, kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan ada perdebatan yang diperintahkan, wala tujadilu ahlal kitab, janganlah kalian mendebat ahlil kitab illa bilati ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Kalau bisanya bilatiya akhsan, maka berarti tidak boleh. Tidak boleh berdebat. Bisanya bilatiya akhsan, yang lebih kasar, lebih keras. Illa ladina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang keras kepala dari mereka. Orang-orang yang zalim dari mereka ahli kitab, yang debat untuk mereka itu tidak manfaat. Yang manfaat bagi mereka itu adalah pedang. Maka enggak usah debat. Maka untuk orang-orang yang alladzina zalamu minhum, bahasa untuk mereka adalah bahasa perang, bahasa senjata, bahasa pedang, dan bukan bahasa debat. Ya, berikan yang cocok untuknya. Berikan yang cocok untuknya. Illalladzina zalamu minhum, illa di sini istisna munqati. Kecuali maka sehingga maknanya akan tetapi orang-orang yang zalim dari ahli kitab, maka orang-orang yang keras kepala dari mereka, yang tidak menginginkan kemudian menginginkan kebenaran dari perdebatan, maka jangan layani perdebatan, tantangan debat mereka, karena mereka enggak cari kebenaran. Meskipun kebenaran itu sangat nyata di depan mereka, sebagaimana nyatanya matahari di siang hari, mereka tetap akan ngotot dengan pendapatnya. Maka orang-orang semacam itu, maka jika kaum muslimin punya kekuatan, maka jalannya bukan jalan perdebatan. Kemudian wal mujadal, maka ini dua ayat yang menunjukkan adanya jidal, debat yang diperintahkan, berarti jidal atau perdebatan yang terpuji. Dan perdebatan alatihya ahsan, yang dengan lebih baik itu adalah perdebatan yang dasarnya ilmu wa basirah dan ilmu. Ini syarat yang pertama, wa bihusnil khuluq, dan debat tersebut dengan penuh akhlak mulia. Di antara bentuk akhlak mulia ini adalah lutfin wa rifqin, dengan lembut dan lembut, wa linin dan lembut, wa husni khitabin, dan dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik, bukan bahasa orang marah-marah. Meskipun telinga itu panas, tetap kemudian bahasanya tetap dengan bahasa-bahasa yang baik. Kemudian tidak ada penyebutan yang jelek-jelek. Tetap kemudian ketika debat tersebut adalah pada seorang, ya, maka kita tetap pakai bahasa-bahasa penghormatan. Kemudian bagaimana kalau lagi Bapak? Apa kemudian bantahan yang bisa Bapak berikan? Saya akan dengarkan. Tidak kemudian karena marah kemudian bapaknya hilang, jadi kemudian nyebut namanya. Nah, sambil ngejek, kamu sudah saya patahkan itu alasanmu. Ya. Misalnya namanya Selamat, sudah mat, apalagi kamu mat. Kamu sudah mumet kan? Enggak husnul khitab. Ya. Husnul khitab ya tetap kemudian tetap pakai bahasa yang baik. Jika dia adalah orang yang layak untuk dihormati, maka sebut dengan panggilan-panggilan penghormatan. Jika dia adalah seorang yang diustadkan atau semacam itu, maka debat yang baik ya. Tadi saya telah sampaikan jawabannya, Ustaz. Apa kemudian mungkin ada hal yang lain yang perlu kemudian kita bicarakan lebih lanjut? Monggo, Ustaz. Tetap kemudian ada husnul khitab, penggunaan bahasa yang baik. Wa da'wah, kemudian yang ketiga, ini semua tentu bagian dari akhlak mulia. Dan wa da'watu ilal haq wa tahsinuhu, dan yang dilakukan selama dalam debat tersebut adalah mengajak orang kepada kebenaran dan menampakkan indahnya kebenaran. Kemudian yang keempat, wa raddul batil wa bayinu kubhihi, dan yang dilakukan dalam proses debat tersebut adalah menolak kebatilan dan menjelaskan betapa jeleknya kebatilan. Bi'akrabi tariqin, dengan metode yang paling dekat yang mengantarkan kepada maksud dan tujuan. Kemudian yang keenam, wa alla yakunal qasdu minha mujaradal mughalabah. Kemudian berkenaan dengan niat, kalau tadi berkenaan dengan cara, ilmu, kemudian akhlak mulia, kemudian isinya adalah upaya untuk mengajak pada kebaikan dan menampakkan indahnya kebaikan, berupaya untuk membantah kejelekan dan menampakkan betapa jeleknya satu hal yang jelek. Kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan niat, yaitu tidaklah niat dari perdebatan tersebut semata-mata menang-menangan, wahubil ulu, atau untuk kemudian menginginkan kesombongan, menginginkan kemuliaan. Bal yakunul qasdu, akan tetapi yang jadi maksud adalah menjelaskan mana yang benar dan menginginkan hidayah untuk orang lain. Kemudian debat jenis yang kedua adalah debat yang tercela. Definisinya adalah semua perdebatan yang tujuannya dan maksudnya menguatkan kebatilan, menampakkan kebatilan sebagai satu kebenaran, atau debat yang berujung pada kebatilan. Demikian juga yang ketiga, termasuk debat yang tercela, aukana biroi ilmin wala basiratin, debat yang dilakukan dan dua-duanya orang yang ribut tersebut sama-sama tidak punya ilmu, yang dalam bahasa kita disebut dengan debat kusir, debat tanpa ilmu. Debat tanpa kusir, debat kusir, maka yang jadi tolak ukur itu bukannya argumen yang bagus, namanya jadi tolak ukur adalah bahasa yang kasar dan mana teriakan yang paling lantang. Maka ini debat yang tercela. Kewajiban orang yang tidak punya ilmu itu belajar, bukan rajin debat sana dan sini, bantah sana dan sini. Padahal dia belum memiliki ilmu yang mapan. namun sudah sibuk bikin lapak perdebatan di sana dan di sini. Dan maka yang jadi penyakit lisan dan bahaya lisan tentu bukan yang pertama. Itu bukan penyakit dan bahaya, namun yang kedua. Maka debat jenis yang kedua ini adalah min a'zami afatil lisan, adalah kejelekan lisan yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang yujadil fillahi, mendebat tentang Allah bira ilmin tanpa ilmu. Dia hanyalah mengikuti semua setan yang demikian membangkang. Kutiba alaihi, telah ditetapkan atasnya, annahu man tawallahu, siapa yang loyal kepada setan, setan akan menyesatkannya dan mengantar dan menunjukkannya kepada siksaan api yang menyala-nyala. Di ayat yang lain Allah katakan, di antara manusia ada orang yang berdebat tentang Allah birai ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, tanpa dalil, wala kitabin munir, tidak ada dasarnya dari kitab yang menjelaskan. Thaniya itfihi liudillah ang sabilillah, yang dia melakukan hal tersebut untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fiddunya lahu fiddunya khisun wa nudziqu yaumal qiyamati adzabal hariq, baginya di dunia adalah kehinaan dan akan kami rasakan kepadanya pada hari kiamat nanti, kami akan memerintahkannya, kami akan membuatnya merasakan siksaan yang membakar. Demikian juga di ayat yang lain, dan wayajadilul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu mendebat bil batil, dengan kebatilan, dengan bermodalkan kebatilan, lidahidu bil haqqa, untuk menghancurkan kebenaran, wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka hendak menjadikan ayat-ayatku dan apa dan peringatan yang diberikan kepada mereka sebagai bahan olok-olokan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji yang mabrur, adalah haji yang la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Haji yang selama haji itu tidak ada rafas, tidak ada omongan kotor, tidak ada kefasikan, kemaksiatan, wala jidala fil hajj, tidak pula perdebatan selama kegiatan haji. Dan debat yang dilarang dalam hal ini dan itu merusak kemabruran haji adalah debat yang tercela. Artinya debat yang terpuji saat haji pun diperbolehkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'lamul ilma." Janganlah kalian belajar ilmu agama, ditubahu bil ulama, untuk berbangga-bangga di depan orang-orang yang berilmu. Untuk sok berilmu di depan orang-orang tua dalam ilmu. Walitumaru bihi sufaha, jangan pula rajin belajar agama, ngaji untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Walali takhayyaru bil majali, jangan pula kemudian rajin belajar agama supaya dipilihkan tempat duduk yang terbaik, yang paling depan, atau yang semacam itu. Itu yang dicari dan diinginkan, dan itu yang jadi niatnya. Faman fa'ala dhalika, siapa yang belajar agama dengan tiga tujuan di atas, untuk supaya bisa mendebat ulama dan kelihatan pintar di depan ulama, atau kurang kerjaan kemudian mendebat orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu kemudian kelihatan pintar di depan orang-orang yang bodoh, atau supaya kemudian di mana-mana dipanggil Pak Ustadz, kemudian diminta untuk yang ngomong, kemudian yang duduk di depan dan sebagainya, dan itulah yang jadi niatnya dan itu yang jadi maksudnya, maka siapa yang belajar agama karena tiga niat di atas, fannaruna, maka untuknya neraka, artinya itu dosa besar. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis di atas diriatkan oleh Ibnu Majah dalam mukaddimahnya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, janganlah kalian belajar ilmu, yaitu ilmu agama, untuk tiga niat, untuk mendebat orang-orang yang bodoh, untuk berbantah dengan orang-orang yang bodoh, untuk mendebat orang-orang yang berilmu dan terlihat sebagai orang yang berilmu, dan untuk membelokkan wajah-wajah manusia kepadanya, supaya kemudian manusia menghormatinya, cium tangannya, dan itu yang jadi niatnya dan maksudnya. Wa bataru biqaulikum ma indallah. Sikap yang benar, carilah dengan perkataan kalian, dengan pengajaran yang kalian lakukan, ilmu yang kalian ajarkan, carilah balasan di sisi Allah. Fa innahu yadumu wa yabqa. Balasan di sisi Allah itu langgeng dan abadi. Wa yanfadu masiwahu, adapun selain yang ada di sisi Allah itu ujungnya adalah habis. Diatkanlah Ad-Darimi, hadis mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi." Tidaklah tersesat sekelompok orang setelah dulunya mendapatkan hidayah kecuali gara-gara mereka hobi berdebat. Dalam keadaan ilmunya tidak mapan, maka dia hobi berdebat, ternyata ketemu orang-orang yang jauh lebih pintar. Akhirnya dulunya dia berada di atas hidayah, namun setelah berada di atas hidayah itu bukan sibuk di majelis ilmu, namun sibuk di majelis debat di dunia nyata ataupun di dunia maya. Akhirnya ketemu dengan orang-orang yang jago penyeru kesesatan, namun kemudian pintar bicara dan orang dan berilmu. Akhirnya dia pun bingung, dan bingung-bingung dipikir sendiri, enggak kemudian ketemu solusinya. Akhirnya ikut menyimpang bersama orang-orang yang menyimpang. Makin bahaya sibuk debat dari orang-orang yang mengenal kebaikan dan ketaatan, namun sibuk dengan hal ini. Padahal seharusnya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar, sibuk untuk berlatih, meningkatkan kualitas diri, kualitas amal, meningkatkan kualitas ilmu yang dimiliki. Dan kalau kita sudah terjun di dunia ilmu dan lihat betapa luasnya dunia ilmu, maka tidak ada kemudian kita tidak punya waktu untuk urusan yang lain. Ternyata ilmu yang belum kita belajar itu masih banyak sekali, buku yang belum kita baca itu banyak sekali, ilmu yang belum kita sentuh itu banyak sekali. Bahkan boleh jadi buku di kamar kita yang belum selesai kebaca itu juga tidak sedikit. Maka jika orang sudah kenal dunia ilmu, maka dia akan ketahui betapa luasnya dunia ilmu, macam-macam ilmu, cabang-cabang ilmu. Dan dia enggak akan sempat untuk sibuk dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, membuka medan peperangan, perdebatan di sana dan di sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat madarbuhu laka illa jadala, maka mereka tidaklah membuat permisalan tersebut kecuali untuk mendebat. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah sekelompok orang yang suka dan hobi berdebat. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tanpa ta'awudz dan tanpa basmalah, maka hadis ini yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun, demikian juga diriatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, maka ini adalah dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan kalau mengutip ayat dan membacakan ayat Al-Qur'an tujuannya untuk berdalil. Maka itu dikutip dan dibaca tanpa ta'awud dan tanpa basmalah. Demikian yang lebih sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan satu rumah, yaitu istana di surga, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan bil batil, dengan membawa dengan modal kebatilan, dan dia tinggalkan perdebatan itu karena Allah azza wajal. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah, aku memberikan jaminan satu rumah di pinggir surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di posisi yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku janjikan dan aku beri jaminan, aku beri garansi dan kepastian satu rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadziba, untuk siapa saja yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, meskipun dia bergurau, meskipun tujuannya untuk standing up komedi, yang kemudian banyak isinya adalah dusta, dia di standing up dikatakan kemarin saya pergi ke ini ke mall, kemudian saya ketemu teman lama, mau gini. Ah, padahal dia kemarin tidur saja di rumahnya. Maka itu dusta untuk kemudian membuat orang tertawa. Yang ini Nabi ancam dengan wail sebanyak 3 kali. Dan siapa yang mau meninggalkan hal tersebut, meninggalkan ada orderan standing up comedy, membuat orang tertawa dan dusta untuk membuat orang tertawa, dan dia tinggalkan demikian juga duitnya, karena dia takut dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu berdusta, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aku jamin untuknya rumah di pertengahan surga, di tengah-tengahnya surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin satu rumah di bagian yang paling tinggi dari surga, liman hasuna khuluquhu, untuk siapa saja yang memiliki akhlak yang mulia. Diriatkan oleh Abu Dawud. Dan Al-Albani mengatakan hasanun. Namun berkenaan dengan perkataan Nabi di sini ada 3 kalimat yang Nabi sampaikan. Berkenaan dengan kalimat yang pertama, Nabi katakan saya jamin sebuah rumah, satu istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun sebenarnya dia berada di posisi yang benar. Ini hanya berlaku terpujinya meninggalkan debat dalam posisi yang benar, ini hanya berlaku dalam perkara duniawi. Dalam perkara duniawi, maka ketika orang itu ribut dan memperdebatkan hal yang bersifat duniawi, Masjid Pagung Raya dibangun tahun berapa? Wah, misalnya ada debat, oh ini tahun sekian, misalnya aja tahun 1980, enggak kamu ngawur, ini tahun 79, oh enggak gini, akhirnya ribut cuma masalah kapan dibangunnya satu masjid ini misalnya. Maka kemudian yang sebenarnya dia berada dalam posisi yang benar, diam saja, sing waras ngalah, hanya kemudian dia diam saja, meskipun dia yang benar. Dia yang benar, dia punya fakta, dia punya ini, dia punya bukti yang bisa diajukan kalau itu benar. Namun karena ini cuma ribut masalah seperti itu, ya tidak usahlah kemudian harus mendatangkan saksi dan kemudian harus bongkar-bongkar dokumen dan sebagainya, tidak perlu. Kalau tidak percaya tanya dan lurah Sinduwadi mana? Tetap kemudian demikian, maka kemudian dia tinggalkan meskipun dia sebenarnya yang benar, kemudian dia tinggalkan, maka itu yang masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, adanya ada untuknya satu istana di surga untuk orang yang meninggalkan debat padahal dia berada dalam posisi yang benar. Adapun jika hal ini berkenaan dengan masalah agama, berkenaan dengan masalah agama, ada orang yang menebarkan kesesatan dan dia berada di atas kebenaran dan dia bisa mendebat dengan ilmiah, dengan penuh sopan santun, dengan argumen yang mematikan, maka tidak berlaku hadis ini, udahlah saya tak diam saja, untuk saya rumah di surga. Maka itu salah tempat dan itu tidak pada tempatnya. Mohon yang dimaksudkan oleh hadis itu adalah untuk perkara-perkara duniawi. Kemudian al-asbab al-ba'isah al-jidal bil-batil, faktor yang mendorong orang untuk melakukan perdebatan yang tercela, perdebatan dengan modal kebatilan. Tidaklah diragukan bahasanya faktor-faktor pendorong untuk terjadinya debat dengan modal kebatilan itu sangat banyak. Di antaranya adalah, yang pertama adalah ghurur. Ya, ghurur itu sama, kurang lebih sama dengan ujub. Dia bangga dengan dirinya sendiri, tertipu dengan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya itu sudah tahu segalanya, merasa kemudian dirinya itu sudah mapan ilmunya, padahal belum. Al-kibriya, sombong, wal-khuyala, dan sombong. Oleh karena itu, maka karena merasa berilmu, kemudian dia buka lapak debat di mana-mana. Nanti merasa berilmu, padahal ternyata ternyata di dalam masalah ini, kan ini berkaitan dengan masalah agama, ternyata bahasa Arabnya saja masih amburadul, terjemahnya saja salah-salah, terjemahkan teks Arab saja memalukan dan bikin ketawa orang, kemudian sudah bikin lapak debat di sana dan di sini. Maka ini merur, ini orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, dia merasa besar padahal dia kecil. Kemudian izharul ilmi wal fadl, ingin menonjolkan dan menampakkan ilmu dan kelebihan. Kemudian al-i'tida' alal ghair, memang ingin mendzalimi orang lain dengan menampakkan kekurangannya dan memang bermaksud untuk menyakitinya. Dan terapi hal ini, penyakit lisan ini, adalah bertobat kepada Allah Ta'ala dengan menghancurkan kesombongan yang menjadi faktor pendorong baginya untuk menampakkan keunggulannya. Dan kemudian dengan menghancurkan keinginan untuk memusuhi orang lain, al-ba'is, yang menjadi faktor pendorong untuk merendahkan orang lain dan melecehkan orang lain. Ya, kemudian penyakit lisan yang selanjutnya adalah al-khusumah wan niza', hobi berdebat. Kalau tadi yang kita bahas itu adalah berdebat yang tercela, enggak punya modal berdebat. Bisanya cuma wajadilhum bilati ya akhsyan, dia kemudian berdebat padahal tidak punya ilmu, tidak punya ilmu yang mapan. Kemudian poin yang kedua ini, satu hal yang tercela dalam Islam, orang itu hobi berdebat. Itu lihat orang itu pinginnya debat apa, ketemu orang, wah debat apa, ngobrol sama orang, wah ini saya bisa matahkan apa. Dan itu jadi menu wajib hariannya. Nah, ini penyakit. Ini penyakit lisan. Ini penyakit lisan. Meskipun ini tergolong penyakit lisan, meskipun debatnya itu pakai tulisan, ya. Itu penyakit lisan karena tulisan adalah lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayati dunya." Ada di antara manusia, yaitu orang-orang munafik. Dan orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mayyujibuka qauluhu fil hayatid dunya. Perkataannya itu demikian membuatmu terkagum-kagum. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa syidullah ala ma fil qalbihi, dan dia mempersaksikan, menjadikan Allah sebagai saksi tentang isi hatinya. Wa wa alatul khisam, dan dia adalah orang yang sengit dalam berdebat. Hobi berdebat dan sengit dalam berdebat, ini yang jadi mahalus syahid, yang dari sisi pendalilan, alatul khisam. Wa idza tawalla, dan jika dia berpaling, jika dia pergi, sa'a, maka dia berupaya atau berjalan di muka bumi untuk merusak muka bumi, menghancurkan tanam-tanaman, dan menghancurkan an-nasla, ternak, ini termasuk di dalamnya membakar hutan, ya. Wa yuhlikal harsa, membinasakan tanam-tanaman, menghancurkan ladang dan tanam-tanaman, wan nasla, demikian juga membunuh binatang-binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu, dan jika dikatakan kepadanya, dan dia adalah orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, ittaqillah, takul engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan adalah satu hal yang keliru. Akhzatul izzatu, maka responnya adalah izzah, sombong. Bil ithmi, dia sombong dengan dosa yang dia lakukan. Maka untuk orang-orang yang jika dinasihati baik-baik itu malah sombong. Maka tidak perlu buang-buang energi untuk dia. Namun cukuplah fahasbuhu jahannam, untuknya neraka. Cukup baginya itu neraka, tidak usah kemudian berpanjang kata dengannya. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, demikian yang kita baca malam hari ini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di pekan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.